simpan dalam hati. Tiada satupun yang terjadi tanpa Allah peduli. Segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sebab Allah.